jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Perintah bersatu, larangan berpecah belah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahihain hadits Abi Musa radhiyallahu anhu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang disebutkan dalam sahihain dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan syatru ba'dahu ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Wa yaqul kama fi sahihain min hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda disebutkan dalam sahihain dari hadis Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan matharul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim, perumpamaan kaum mukminin dalam hal tawaddihim, saling mawaddah, saling kasih di antara mereka, wa tarahumihim, saling sayang di antara mereka, kana tharul jasad, diumpamakan seperti satu jasad. Idza istadama 'udwun, apabila mengeluh kesakitan satu anggota tubuh saja, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh jasad pun akan merasakan hal yang sama. Bil hamma wasahar, artinya mengalami hamma, panas, demam, wasahar dan berkedip-kedip. Namun ini yang berikutnya. Artinya antum bahwa Ahlu Sunnah mestinya punya semangat yang kuat untuk bersatu, semangat yang kuat untuk memupuk, memperkokoh ukhuwah Islamiyah imaniyah di kalangan kalian. Kalian orang yang paling berhak untuk itu dan harus untuk itu, karena disebutkan nasnya dalam Al-Quran dan juga nasnya dalam hadisnya Rasulullah SAW. Sing-singan dengan baju, bersemangat untuk menyatukan dakwah, untuk menyatukan dakwah yang mulia ini, menyatukan kalimah, menyatukan ukhuwah di kalangan antum ya ahlus sunnah, terutama antum ahlus du'a para sa'idah ya ahlus sunnah, bersatu di atas al-kitab sunnah, tinggalkan semua istilafat yang ada, yang dewasa barang itu. Demikian yang mestinya. Nah, dan ini menjadi perhatian para pemerhati dakwah salafiyah dengan tulus. Qala rahimahullah wa rafidah syagratil alam bi ilamiyah. Orang-orang rafidah menyibukkan dunia dengan informasi-informasinya, i'lamnya. Wa dhallat kathirun minan nas, menyesatkan banyak pihak. Barsyagrahum an adai manasikil hajj, bahkan Rafidah ini membuat sibuk umat manusia dari pelaksanaan manasik haji. Fannasu yaktuna min kulli fajjin amir, kaum muslimin datang dari penjuru daerah yang jauh. Liu'adu manasikahum, untuk menunaikan manasik haji mereka. Wa yadkurullah fitil kasya'airil mubarakah, untuk berzikir kepada Allah tempat-tempat syiar-syiar yang berkah itu. Fama yash'uruna illa bihuruzir rafidah, mereka tidak merasa tiba-tiba muncul kaum rafidah fil mubaharatil jahiliyah, dengan demonstrasi-demonstrasi ala jahiliyah. Yahkifun, mereka semuanya meneriakkan yel-yel Khomeini, Khomeini. Itu rafidah ya, sudah menyebarkan informasi-informasi tentang mereka yang menyesatkan tengah-tengah umat, menyesatkan banyak pihak dengan itu, menyibukkan umat dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, bahkan ketika manasik haji sekalipun. Itu sering ya, Ivan, yang seperti ini. Semua orang lagi khusyuk, tadarru, barakallahu khidmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat masyairil haram yang penuh dengan barokah. Sibuk dengan ibadah, Rafidah muncul dengan demonstrasinya, meneriakkan yel-yel Khomeini, Khomeini, Khomeini, Khomeini. Lalu mengatakan, "Faman alladhi yastati', siapa lagi yang mampu ayyufarriqa hadhihi al-jumu', untuk membelah, menceraikan perkumpulan Rafidah ini. Allati atat an amri rabbiha, yang menentang perintah Rabbnya. Wa ja'alat al-hajj syi'aran al-fawdha, pihak yang menjadikan haji sebagai syiar untuk kekacauan, wassahab, teriakan-teriakan, wada'awatil jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. La yastati'u bi'idnillah, dengan izin Allah tidak ada yang mampu untuk menangani mereka ini, illa ahlus sunnah, melainkan ahlus sunnah, mereka yang diharapkan untuk menerangkan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan rafidhah ahlus sunnah. Ya, kata lagi yang lain, ijtama'at kalimatuhum, kalau kalimat ahlus sunnah itu bersatu, wa'tanu ahlus sunnatin haqqa, dan mereka ahlus sunnah yang sesungguhnya, tentulah ahlus sunnah. Artinya membutuhkan persatuan, konsolidasi yang kuat di atas al-haq, di atas sunnah yang sesungguhnya, untuk menghadapi diantaranya rafidhah. Dan tidak semata-mata rafidhah ya ikhwan, musuh-musuh dakwah yang membuat sibuk dunia dengan penyimpangan-penyimpangannya, yang membuat sibuk dakwah dengan penyimpangan-penyimpangannya, bukan semata-mata rafidhah, banyak hampir semua sekte itu yang ada membuat gelisah umat. Umat kita ini lebih banyak dari kalangan kaum terorisme, dari kalangan Hizbiyyin. Maka harus sudah butuh bersama-sama menyatukan misi dan visi mengembangkan dakwah yang mulia ini, menyisihkan dengan baju, merapatkan barisan, memperkuat saf, menyatukan kalimat, memperjuangkan dakwah, menghadapi segala banyak musuh-musuh dakwah dari kalangan Hizbiyyin dengan berbagai macam ragamnya itu. Hanya harus sudah yang mampu. Siapa yang membongkar terorisme? Ahlussunnah. Siapa yang membongkar penyimpangan-penyimpangan ikhwan? Ahlussunnah. Siapa yang membongkar penyimpangan-penyimpangan tabligh? Ahlussunnah. Siapa yang membongkar penyimpangan-penyimpangan Syiah? Ahlussunnah. Siapa yang membongkar penyimpangan mereka semuanya? Inilah Ahlussunnah haqqan ya Pak. Ada lagi yang lain. Barakallahu fiik. Kalian semua harus diperhatikan baik-baik oleh segenap ahlus sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada. Tanggung jawabnya besar, tugasnya banyak, barakallahu fikum, yang mau digarap juga banyak, yang dihadapi juga banyak, barakallahu fikum. Maka mestinya mereka mencermati, merenungkan dan mengamalkan nasihat mulia dari Al-Imamul Wadi'i rahimahullah, rahimahullah ta'ala. Intinya jauhkan sejauh-jauhnya dari sebab-sebab yang membutuhkan ikhtilaf di antara ahlu sunnah. Satukan kalimat, satukan misi, kuatkan barisan, sof, masukkan dakwah yang mulia ini, hadapi musuh-musuh dakwah dengan ilmu. InsyaAllah akan muncul sekian dari kebaikan-kebaikan barakallahu. Beliau mengatakan terakhir, inna hadhil yaqbah al-islamiyah, kebangkitan Islam ini, allati aradaha Allah, yang Allah kehendaki, tahtaju ila ri'ayah, membutuhkan kepengurusan. Wa man yaqumu bi ri'ayatiha illa ar-sunnah, siapa lagi yang mampu menanganinya kecuali ar-sunnah. Ar-sunnah yaqba islamiyah, kebangkitan Islam yang sesungguhnya, kesadaran berislam yang sesungguhnya, yang dari al-haq, ar-sunnah yang menanganinya. Anda mau serahkan kepada kaum syiar ya Pak, Syiah semua menyimpang semua ya Pak. Anda mau serahkan kepada tabligh-in, anda mau serahkan kepada ikhwaniyin, anda mau serahkan kepada tahririyin, anda mau serahkan kepada mereka semuanya, hancur umat ini. Maka mau tidak mau harus diambil oleh ahli sunnah wal jamaah, dan memang mereka lah yang bertanggung jawab untuk ini. Allahumma musta'ana la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah ya Pak. Kalimat-kalimat yang disebutkan oleh al-'allamah Muqbil Jihadi rahimahullah ini, ikhwan, kalimat-kalimat yang luar biasa nyata, sangat real tamam di dalam kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Seakan-akan beliau masih hidup menyampaikan hal itu semuanya kepada kita semuanya ahlu sunnah. Maka camkan baik-baik nasihat seperti ini, ikhwan. Barakallahu'alaikum. Mari kita bersama-sama menyisihkan dengan baju untuk menyatukan kalimat ahlu sunnah di atas sunnah, di atas al-haq, dan mari kita buang sejauh-jauhnya semua perkara yang menyebabkan munculnya perpecahan, munculnya ikhtilaf, permusuhan di kalangan ahlus sunnah. Karena berjiwa besar yang terus yang ikhlas, yang jujur, dengan ilmiah, dengan hikmah, dengan rahmah, dengan kelemah lembutan. Barakallahu fikum. Kemajukan dakwah yang mulia ini bitaufiqillah wa inayatih. Wallahu a'lam bissawab. Dan insyaallah ada lagi masuk. Ada lagi. Suhu. Setelah itu sampai jam 6:30. Terus jam 8 sampai 10. Gitu. Antum kuat. Antum kuat. Yakin. Kalau antum ada yang enggak kuat, tutup. Insyaallah ya, Pan. Yang berikut ini Syekh rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang solusi ikhtilaf yang muncul di kalangan ahlu sunnah zaman sekarang. Ini yang sangat penting sekali. Arahan-arahan dari Syekh rahimahullah kita baca untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.